Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Pada sore ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu bayanu adami wuduhil aqidati sahihah wa lawazimiha fi adhanil kathirin. Penjelasan tentang tidak ada kejelasan akidah yang benar dan keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan di banyak pemikiran kaum muslimin. Naam, uridu min hadzal mithal an ubayyina anna aqidat at-tauhid bi kulli lawazimiha wa mutatallabatiha laysat watihatan lil asaf fi adhani kathir mimman amanu bil aqidati salafiyah nafsiha fadlan 'anil akharin. Saya ingin menjelaskan, kata Syekh rahimahullah, di misal ini, contoh ini, permisalan ini, bahwa akidah tauhid, anna akidata tauhid, akidah tauhid dengan segala tuntutan-tuntutan yang terkandung dalamnya, keharusan-keharusan yang harus terpenuhi di dalam akidah tauhid ini belum jelas. Tidak ada kejelasan. Lil asaf, sangat disayangkan sekali, itu menimpa kepada banyak dari kalangan orang-orang yang beriman terhadap akidah salafiyah itu sendiri. Naam, apalagi yang lainnya dari kalangan akidah asy'ariyah, maturidiyah, jahmiyah. Naam, fi mithli hadhihi al-mas'alah, dalam perkara ini. Seperti yang diterangkan di awal, bahwa la ilaha illallah itu tidak sekedar dibaca. Ini satu. Diucapkan. Dua, juga tidak cukup faham maknanya. Naam, tidak cukup faham maknanya. Yang ketiga, yaitu mengimani, membenarkan, mengimani kandungannya. Nah, ini baru sempurna dengan memperhatikan lawazim yang ada di dalam akidah tauhid itu sendiri. Tuntutan-tuntutan, keharusan-keharusan, kewajiban-kewajiban yang ada pada kalimat tersebut. Oleh karena itu Syekh menyatakan rahimahullah, dari kalangan salafiyin ahlus sunnah saja, banyak dari mereka yang belum jelas kondisi mereka terhadap akidah mereka, terhadap tauhid yang seperti ini. Kaif, bagaimana dengan yang lainnya? Yang mereka akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah. Fa ana armi bihadzal mitsal. Saya, kata Syekh, melontarkan dalam permasalahan ini sebuah contoh, ila annal mas'alah laisat bihadzal yusri alladhi yusawwiruhu al-yawm ba'du du'at alladhi yaltaquna ma'ana fi du'at fi da'wah ila al-kitabi was sunnah innal amra laysa bisuhulah allati yadda'iha ba'duhum. Naam, bahwa masalah perkara ini tidaklah mudah sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian dai yang bertemu dengan kami, kata Syekh, di dalam kancah dakwah yang kembali pada Al-Quran was Sunnah, bahwa perkara ini laisa bisuhulah. Laisa bisuhulah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian mereka para da'i. Sebagaimana yang dinyatakan, dikumandangkan oleh sebagian para da'i. La, tidak semudah apa yang mereka ungkapkan. Naam. Wasabab ma sabaqa bayanhu minal farqi bainal jahiliyatil musyrikin awwalin hina ma kanu yud'auna liyaqulu la ilaha illallah fayabauna. Nah, li'annahum yafhamuna makna hadhil kalimah at-tayyibah wa baina aktsaril muslimin al-mu'asirin al-yaum hinama yaquluna hadhil kalimah lakinnahum la yafhamuna ma'naha as-sahih. Hadzal farqul jauhari wa huwa al-an mutahaqqaqun fi mithli hadhil aqidah. Wadih. Sebabnya apa? Sebabnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah berlalu penjelasannya, yaitu perbedaan antara umat kaum jahiliyah musyrikin yang pertama dulu awal-awal, tatkala mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Ya baun, yastakbirun. Mereka menolaknya. Kenapa mereka menolak? Ini penting. Kenapa mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa mereka menolak itu? Karena ketika mereka mengucapkan itu, maka ada konsekuensi-konsekuensi di balik itu. Itu yang tidak mereka inginkan. Dalam keadaan mereka apa? Li'annahum yafhamuna makna hadhil kalimat thayyibah. Mereka faham tentang makna kalimat thayyibah ini. Nah, fahamnya mereka tentang la ilaha illallah membuat mereka untuk tidak mau mengucapkan. Nah, kalau mereka mengucapkan ada konsekuensinya. Yaitu harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka tolak. Yang mereka enggak mau. Na'udzubillah. Nah, ini kondisi masyarakat jahiliyah zaman dulu. Wa baina aktsaril muslimin al-mu'asirin. Dan perbedaan antara mayoritas kaum muslimin di zaman sekarang ini, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka enggak faham maknanya yang benar. Naam. Bukan tidak faham maknanya, tapi tidak faham makna yang benar. Wadih. Hadzal farqul jauhari huwal an muhaqqaqun atau mutahaqqaqun fi mithli hadhil aqidah. Ini perbedaan yang sangat mencolok, yang jelas gamblang, inilah sekarang realita yang terjadi dalam akidah ini. Wa ani biha uluwallah azza wajal. Yang saya maksudkan misalnya apa? Contoh yang beliau sebutkan uluwallah. Allah itu ala wartafa'a. Syekh di sini memberikan sebuah contoh, satu contoh uluwallah. Tahu antum? Akidah Ahlus Sunnah tentang uluwallah. Allah di atas arsy. Ala wartafa'a ba'inun an khalqihi. Terpisah dari makhluknya. Naam. Kulluha. Naam. Jadi uluwullah azza wajalla ala makhluqatihi kulliha. Maha tingginya Allah atas seluruh makhluknya. Fahadha yahtaju ila bayan. Naam. Ketika kita menyatakan Allah di atas aras, benar sudah. Cuman butuh penjelasan. Ketika kita dihadapkan hadis atau ayat, jangan sampai seperti yang disebutkan tadi, seorang Mu'tazilah bertanya, tentang dalilnya, bingung dia menjawabnya. Naam, wadih. Wala yakfi ya'taqidul muslim ar-rahmanu alal arsy istawa. Maka tidak cukup seorang muslim mengakidai, meyakini ar-rahman alal arsy istawa. Ar-rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, istiwa di atas arsy. Tidak cukup seperti itu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh kalian, yaitu orang-orang atau penduduk yang ada di atas bumi ini, niscaya Allah akan menyayangi kalian yang di langit. Naam, yang di atas langit. Naam, khalas, tidak cukup. Meyakini seperti itu tidak cukup. Duna an ya'rifa anna kalimata fi allati waradat fi hadzal hadits laysat dzurfiyatan. Naam, tanpa memahami dan mengetahui kalimat fi dalam ayat ini, dalam hadits ini, yang ada dalam hadits ini, itu bukan makna keterangan tempat. Bukan. Wahia mithlu fi. Naam. Begitu. Seperti fi yang ada dalam firman Allah, aamantum man fis sama. Apa kalian beriman kepada man fis sama? Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna fi huna bimana ala. Ini penting. Agar kita sempurna dalam memahaminya, didudukkan satu persatu. Inilah mutatalibati, ya ini maksudnya. Naam. Lawazimnya dia harus meninggalkan yang lain selain Allah SWT. Kita harus mengetahui bahwa fi dalam ayat ini bermakna ala. Karena nanti kalau diartikan keterangan tempat, berarti tempat makhluk dan sebagainya. Bingung dia. Fi dalam bahasa Arab begini. Jahmiyah ini ahli dalam perkara ini. Jahmiyah itu punya keahlian dalam merusak ayat dengan lugah. Naam. Untuk menolak akidah. Akidah. Bahwa Allah itu berbicara, dirubah oleh Jahmiyah. Firman Allah, harokat yang dirubah. Wa kallamallaha Musa takliman. Bukan wa kallamallahu Musa takliman. Tapi wa kallamallaha Musa takliman. Allahnya dijadikan sebagai maf'ul. Sehingga yang berbicara adalah Nabi Musa. Kepada Allah. Ini untuk menafikan, meniadakan Allah berbicara. Ini batil. Ini Jahmiyah. Kerjanya Jahmiyah. Nah, dan Jahmiyah termasuk yang mengingkari ululloh. Makanya barang siapa menyatakan tidak tahu Allah di mana, fahuwa Jahmi. Fahuwa Jahmi. Dia Jahmiyah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azin wa zakumullah. Wad-dalil ala dhalika kathirun wa kathirun jiddan. Naam. Bahwa dalil yang menunjukkan uluwullah dan fi bermana ala ini sangat-sangat banyak. Fa min dhalikal hadits sabiq al mutadawal baina al-sinatin nas. Di antaranya adalah hadits yang terdahulu yang telah menyebar di kalangan lisan-lisan kaum muslimin. Wa huwa bi majmu' turuqihi walhamdulillah sahih. Dan hadits yang menyebar di kalangan kaum muslimin ini setelah dikumpulkan dari sekian jalur periwayatan, alhamdulillah kedudukannya sahih. Wa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi. Tuh, perhatikan di sini. Dan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi, sayangi oleh kalian man fil ardi, yang ada di langit, yang ada di bumi, la ya'nil hasyarat nam waddaidan allati hiya fid dakhil ard. Jangan difahami, bukan berarti bermakna yaitu rahmati, sayangi yang ada di bumi itu adalah hasyarat, binatang-binatang, ya, binatang-binatang yang di dalam tanah, serangga yang di dalam tanah, waddaidan ataupun cacing yang di dalam tanah itu bukan itu. Wa innama man 'alal ardi, wa innama man 'alal ardi, yaitu sayangi oleh engkau yang ada di muka bumi dari kalangan manusia dan hayawan. Naam. Ikhwati fiddin azani wa azakumullah. Wa hadza mutabiq liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum man fis sama. Kalau kalian menyayangi yang ada di muka bumi ini, naam, di atas bumi, manusia kamu sayangi, binatang kamu sayangi, ada hayawan, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Man fis sama, yang di atas langit. Wadih. Ay alas sama. Alas sama bukan fis sama, di dalam. Bermakna zarfiyah. Famithlu hadha tafsir la buddha lil mustajibina lidda'wa al-haq an yakunu ala bayinatim minhu. Dan ini harus wajib perincian seperti ini. Naam, diketahui. Naam, oleh para da'i yang mereka di atas al-haq, menyeru di atas al-haq agar supaya mereka di atas bayinah, di atas kejelasan akidah tauhidnya. Naam, wa yuqarribu hadza. Nah, untuk lebih mendekatkan pemahaman makna di atas ini, haditsul jariyah. Hadits al-jariyah, yaitu hadits yang kisah seorang budak. Wahaya ra'iyatun ghanam. Dia orang yang mengembala kambing. Ya, jariyah ini pengembala kambing. Budak ini pengembala kambing. Wahwa masyhurun ma'rufun. Dan kisah ini masyhur dan ma'ruf. Wa innama adzkuru syahid minhu. Hanya saja aku menyebutkan sebagai penguat dari bab yang kita bahas tentang ulullah, tentang man fis sama itu fi bermakna ala. Wadah. Agar supaya engkau lebih mudah memahami, aku berikan satu penguat lagi, kata syahid di sini. Hina masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Na'am, aina Allah?" Di mana Allah? Qalat lahu fis sama. Na'am. Na'am, wadhih. Dia menjawab, di atas langit. Dalam riwayat lain, wa asyarat biyadiha. Biasnam. Dia mengisarkan dengan tangannya. Yakni, fis sama. Alas sama. Di atas langit. Tamam. Lau sa'altal yawm kibaru syuyukhil azhar. Masalan, kalau kamu bertanya sekarang kepada kibar, pembesar, tokoh al-azhar. Misalnya, aynallah laqalu laka fi makfikul limakan. Naam. Di mana Allah? Mereka menyatakan di mana-mana. Di mana? Mana? Wadah. Naam. Suatu ketika pernah di tahun 95 kalau tidak salah, ada orang Maghrib Maroko bertemu dengan saya waktu itu di Makkah Masjidil Haram. Orang ini membenci dakwah Salafiyah. Dikatakan keras. Pokoknya keras, syiddah dan sebagainya. bicara bahwa di Maroko juga ada, di Maghrib sana ada juga dakwah salafiyah. Wah keras, pokoknya sudah enggak disukai oleh kaum muslimin dan yang lain, macam-macam. Nah, setelah selesai dia bicara, anak tanya, Aynallah? Sekitar 95, Aynallah? Di mana Allah? Fi kulli makan. Begitu. Enak dia menyatakan, wa ma dalil? Ana bilang, apa dalilnya? Inna Allah akrabu ilana min hablil warid. Man fasara bi hadza? Kata dia, bahwa Allah lebih dekat daripada Allah urat leher nadi kita. Siapa nafsir demikian? Ma'ruf, ma'ruf indaman. Siapa? Qul ya akhi, sebutkan. Sebutkan. Siapa? Yang menafsir demikian. Ma'ruf ya akhi. Apa maknanya? Kan lebih dekat dari kita berarti. Lah, enggak boleh. Tidak boleh. La yajuz. Naam. Kaif antum takul? Naam. Akrab min hina. Na'udzubillah. Naam begitu. Ya ini. Antum menghina dakwah salafiyah. Antum jatuh pada kesalahan akidah yang besar. Dengan menyatakan Allah di mana-mana. Wadah. Bagaimana ketika jariah ditanya oleh Rasulullah SAW. Bingung dia. Tahu di hadis itu. Aina Allah. Diam. Aina Allah ya akhi. Kul ya akhi. Aina Allah. Diam. Ittaqillah. Ittaqillah ya akhi. Takwalah kepada Allah engkau. Takwalah kepada Allah engkau. Barakallahu fikum. Naam. Tahu antum maksudnya Allah dekat dengan kita. Tahu? Naam. Maknanya tahu? Naam. La taqul anna dzatullah fi kulli makan au aqrab ilayya min ahbil warid. Na'udzubillah. Al-ilmu ilmullah yuhituna wa yuhitu kulla syai. Bukan zat Allah ya akhi, barakallahu fikum. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu ini. Diam dia. Diam. Datang pamannya menjelang isya, ini maghrib, antara maghrib dengan isya. Lawannya begitu duduk, aina Allah, langsung hal Allah dia bisa fis sama jawab hada sahih seadan. Nah dia rupanya mau manggil temannya. Nah besok kita ketemu di sini lagi, ana belum puas, kata mereka. Faddal. Ditunggu enggak datang. Alhamdulillah. Enggak datang. Naam, artinya barakallahu fikum ikhwan. Ini penting. Antum tahu Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyebutkan kisah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus Islamiyah. Pernah mendengar kitab itu? Hah? Belum. Tak mendengarkan. Ustaz Qamaruz Zaman pernah mendengar? Naam. Al-Istima' Al-Juyus Al-Islamiyah. Antum tahu semut. Tahu semut? Hati-hati jangan sampai. Enggak tahu semut, jangan sampai. Naam. Apakah antum benar-benar tahu semut? Abu Maryam tahu? Nah, ya kan diam kan? Enggak berani coba. Sebab ini ada pertanyaan berikutnya. Tahu semut? Benar-benar tahu? Nah, ya kan? Angkat tangan. Antum, Taufik, tahu semut? Benar-benar tahu? La ilaha illallah juga ya, ya enggak? Ini pertanyaan, barakallahu fikum. Nah, siapa yang tahu semut? Fadol. Irian tahu? Ya, langsung enggak duluan. Udah, anu dulu, takut dulu. Nah, semut ya ikhwan. Katanya tahu tadi, kok sekarang bilang gak tahu? Kayak gini. Nah, semut itu, ya itu semut itu. Pernahkah antum tahu semut itu berjalan terlentang? Pernah gak? Iya, kan selalu gini. Ke bawah ya? Ya enggak? Nah, baru tahu sekarang semut itu selalu apa? Jalannya adalah? Enggak pernah ditelentang dia. Kecuali jatuh atau diganggu, ya, baru terlentang. Iya enggak? Faham ya? Naam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab tersebut. Naam. Bahwa semut itu tahu Allah di atas langit. Kalau sampai orang Al-Azhar dan yang lainnya ini enggak paham, lebih jahat, jelek daripada semut. Di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika waktu itu adalah kemarau yang berkepanjangan. Kemudian rombongan semut ini keluar dari lubangnya dan terlentang memohon kepada Allah hujan. Tahu dia bahwa Allah di atas langit, ya akhi. Setelah rombongan Nabi Sulaiman dan sahabatnya itu mau berjalan untuk minta hujan kepada Allah, berhenti. Khalas, cukup. Kita telah didoakan oleh saudara kita akan turunnya hujan. Siapa saudaranya Nabi Sulaiman? Semut tadi. Nah, semut langsung masuk ke dalam dan ketika itu turun hujan. Wadah. Semut tuh paham Allah di atas arsy. Terantang dia. Mau lagi? Nanti enggak tahu lagi. Tahu sapi Abu Maryam? Sapi tahu enggak? Kayak apa sapi? Lembu, tahu? Pernahkah dia jalan gini? Nah, pernah, mesti nunduk ya. Kan begitu. Sapi. Suatu ketika sapi ini kehausan. Kehausan yang begitu sangat haus. Kemudian dia jalan pergi mendapati semak belukar yang di situ ada airnya tapi tertutup oleh semak belukar sehingga dia tidak bisa minum. Subhanallah, dengan izin Allah semak belukar itu menyingkir. Akhirnya air kelihatan dan dia minum. Setelah minum, ke atas dia. Bersyukur kepada Allah, tahu bahwa Allah di atas langit. Wadah. Hati-hati, jangan sampai manusia lebih jelek daripada semut dan sapi. Nah, ini permasalahan inti akidah, ya ikhwan. Akidah. Masalah ululullah di akidah. Masalah ululullah adalah masalah akidah yang harus kita, yang wajib kita memahaminya. Bukan masalah yang sepele, yang banyak kaum muslimin meremehkan dan melalaikan dalam bab ini. Wadah. Jelas ya ikhwan? Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Naam. Kemudian kata Syekh, bainama al-jariyah ajabat bainahu fis sama. Sementara itu, jariyah, budak tadi, menjawab pertanyaan Rasulullah bahwa Allah fis sama, yani ala sama. Naam, wa aqarrahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan Rasulullah mengikrar, menyetujui. Naam, jawaban jariyah tersebut bahwa Allah fis sama. Limadha? Kenapa? Limadha? Li'annaha ajabat 'alal fitrah. Karena dia menjawab di atas fitrah. Dia menjawab di atas fitrah. Ini penting ya ikhwan. Naam, karena manusia ini diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal ini baik, ini jelek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada siapa itu? Kepada siapa? Manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini manusia. Naam. Balil insanu ala basirah. Ya enggak? Walau alqa ma'adzirah. Manusia ini tahu, punya fitrah. Nurun fitrah, cahaya fitrah. Yang dia mengenal ini baik, ini buruk. Fitrahnya. Wadah. Naam. Walaupun dia mengumumkan sekian alasan. Namun ya ikhwan, nurun fitrah ini, cahaya fitrah ini dirusak oleh mujtama' pergaulan yang batil, pergaulan yang salah, dan uruf yang menyimpang. Qad tufsiduha al-mujtama' wal-adat. Fitrah yang Allah berikan kepada manusia ini, itu terkadang dirusak oleh mujtama', masyarakat yang tidak baik, masyarakat pergaulan yang jelek, perkumpulan yang buruk, baik akidahnya, akhlaknya maupun ibadahnya, jadi rusaklah fitrah tersebut. Naam, yang semula fitrah meyakini ini adalah hak atau ini batil, jadi rusak gara-gara pergaulan yang tidak benar tersebut dan adat, tradisi yang menyimpang dari jalan yang lurus. Hati-hati ya ikhwan, barakallahu fikum. Makanya di sini dijawab oleh jariyah dengan jawaban fitrah. Naam alal fitrah. Maka Rasulullah mentakrir, mengiyakan. Wa kanat ta'ishu bima yumkinu an nusammih bita'birina al-asri bi'atus salafiyah. Maka dia, jariah ini hidup, naam, hidup di suatu generasi yang mungkin kita sebut dengan istilah kami sekarang ini, bi'ah salafiyah. Dia hidup di lingkungan salafiyah. Lam tatalawwat bi'ayi bi'atin sayyatin. Belum tercampur aduk dengan lingkungan yang jelek, belum. Bitakbiril am, secara makna luas. Li'annaha takhorrajat kama yakulun al-yawm min madrasati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia keluaran. Naam. Khirij. Naam. Dari apa? Dari madrasahnya Rasul. Pendidikan Rasul. Pengajaran Rasul. Naam. Hadhil madrasah, kalau dikatakan dengan bahasa sekarang, lam takun khassah bi ba'dir rijal wala bi ba'din nisa. Madrasah Rasul ini, pendidikan Rasulullah SAW itu tidak khusus sebagian laki-laki, sebagian perempuan. La. Wa innama kanat musya'ah bainan nas wa tadumur rijal wan nisa wa ta'umul mujtama' bi akmalihi. Tapi mencakup, meluas, melebar, menyebar musya'ah di kalangan umat manusia. Naam, yang disandarkan padanya laki, perempuan, semua masyarakat secara sempurna. Wadah. Walidhalika arafat ra'iyatul ghanam al-aqidata. Oleh karena itu, pengembala kambing tadi itu faham akidah. Karena keluaran dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadih. Li'annaha lam tatalawwaz bi ayyi bi'atin sayyi'ah. Karena belum tercampur adukan dengan lingkungan yang jelek. Sekarang antum tahu, keluar rumah belok kiri jamaah tabligh, belok kanan Hizbut Tahrir, ke depan Ikhwanul Muslimin, belakang Khawarij, pojok Mu'tazilah. Pojok kiri Sufi. Pojok belakang Torikoh. Pecahan-pecahan dari Sufi dan yang lainnya. Pojok kiri walhasil dikurung oleh aliran-aliran sesat. Biasa yang demikian ini. Makanya ada sebuah nasihat ini. Ya. Nasihat bagi kaum muslimin, yaitu maqalatul Arab. Maqalatul Arab sebagai pendidikan kita dan generasi kita, kata orang Arab. al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Seorang itu mau tinggal di suatu tempat atau untuk membangun rumah di suatu tempat, lihat tetangganya dulu sebelum membangun rumah, sebelum membeli rumah. Apa tadi? Ajar kau belajar. Apa ajar kau belajar? Tetangga dulu lihat. Ya apa di sini? Ya, masya Allah. Bi'ahnya bagus, lingkungannya bagus, ahlus sunnah salafiyah. Bangun di situ, beli di situ. Bukan, saya punya uang miliaran, beli di sini. Bangun di situ, noleh kanan. Nah, tiap hari kita harus tegakkan syariat Islam. Kita harus bangkit, ya harus. Pemerintah ini kafir, begini begitu. Kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Surat Yasin dibaca tiap hari, iki-iku. Ulhasil, sudah urusannya ada kematian, wah ribut. Memperingati kematian, ada ini tiap tahun, haul, ini itu, waduh. Nah, masuk ke depan. Nah, tiap hari ke gereja. Atau, sudah pada, nah, mabuk teler semua. Karena minuman keras. Nah, tinggal di situ. Na'udzubillah. Min dzalik. Makanya al-jaru apa? Qobladar. Nah, ini penting ikhwan. Barakallahu fikum. Bi'ah yang baik yang dicari gitu, lingkungan yang baik. Wadih. Arafat. Al-aqidah as-sahihah allati ja'at fil kitabi was-sunnah. Tahu jariyah ini akidah yang sahihah yang datang dengannya Al-Qur'an dalam Al-Qur'an dan sunnah, wa huwa ma lam ya'rifu katsirun mimman yad'il ilma bil kitab was-sunnah. Dalam keadaan mayoritas orang yang mengaku di atas ilmu Al-Qur'an dan sunnah enggak paham. Tidak memahaminya. Naam wadih. Fala ya'rifu aina rob. Tidak tahu di mana robnya. Aina Allah. Tidak tahu. Naam. Mau qaul. Ketika dikatakan aina Allah dia tidak tahu. Fahuwa jahmi. Wadih. Ma'annahu madhkurun fil kitab sunnah. Dalam keadaan tersebut tertuang tentang di mananya Allah itu dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wal yaum aqulu la yujad syai'un min hadzal bayan wa hadzal wuduh bainal muslimin bihaitsu law sa'alta na'am law sa'alat la aqulu ra'iyatal ghanam bal ra'i ummah aw jama'at. Wadih. Naam. Hari ini enggak didapati. Dewa sekarang ini belum didapati. Sedikit pun tentang penjelasan masalah ini yang rinci kayak gitu tidak ada. Artinya apa? Yang wadah seperti itu di kalangan muslimin, artinya apa? Kalau naam begitu dia bertanya atau kamu bertanya, naam, aku tidak menyatakan dia itu sebagai yang bertanya ini sebagai pengembala kambing, la, bukan wanita, bukan, tapi pemimpin umat ini yang ditanya. Bukan pengembala kambing, tapi pemimpin umat, pemimpin suatu jamaah, suatu kelompok. Ditanya tentang aina Allah, bingung. Tak bisa jawab. Atau jawabnya nanti di mana-mana. Fa innahu qad yuharu fil jawab. Kama yuharul kathirun al-yaum. Illa man rahima Allahu wa qalilun mahum. Nah, mereka bingung. Fa'inna yuhar, kot yuhar. Aku bingung jawabannya, ya apa jawabannya? Kenapa? Karena gak dipelajari. Gak dipelajari, gak diajarkan, gak didalami, gak difahami. Tentang makna uluwullah. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan itu sedikit. Wadah. Antum melihat sekarang. Bicara Malaysia. Ya. Malaysia, Suf, nah, yang mengaku, yang mengumandangkan di atas ahlus sunnah salafiyah berapa persen dari penduduk ini? Sudah? Itu yang mengaku. Dari yang mengaku ini yang benar-benar salaf, betul-betul benar akidahnya sahihah, berapa persen lagi? Ya enggak? 0, sekian bisa jadi. Nah, penduduknya berapa? Sudah dikali-kalikan. Apakah ini bukan sedikit namanya? Nah, demikian pula di Indonesia. Yang salafi, yang ahlu sunnah. Nah, berapa dari seluruh penduduk itu berapa persen? Yang mengaku loh ini. Yang mengaku. Nah, dari yang mengaku itu yang benar-benar betul-betul salafiyah akidahnya murni, benar. Berapa persen lagi? Nah, kalau mengaku kan gampang. Nah, tinggal ngomong, ini punya anak, gampang. Tapi buktikan. Sebagaimana seorang mengaku salafi, buktikan. Bahwa antum ini salafi. Nah, buktikan dengan amal. Sebagaimana juga mengaku cinta kepada Allah, buktikan. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Kalau dia menyatakan cinta kepada Allah, tidak ikuti Rasul, enggak cinta dia kepada Allah. Selesai. Nah, demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang kul ayat Allah, firman Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad SAW, in kuntum, kalau kalian tuhibbunallaha, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Naam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kalian. Bukti ia cinta kepada Allah dengan apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah dengan apanya? Dengan sunnahnya yang ada, yang sahih. Bukan dengan teriak-teriak, bukan. Tapi dengan amalan yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, a'azni wa jazakumullah. Ad-da'wah ila al-aqidati as-sahihati tahtaju ila badhli juhd 'azim wa mustamir. Wadih. Bahwa dakwah kepada akidah yang sahiha ini memerlukan badhlul juhd, yaitu mencurahkan segala kemampuan yang besar dan juga berkesinambungan. Tamam? Terus menerus mustamir. Badul juhud itu jadi mengerahkan segala kemampuan. Tak mudah ikhwan. Naam. Faizan. Fadda'watu ila tauhid wa tathbituha fi kulubin nas taqtadi minna an la namurra bil ayat duna tafsil kama fil ahdil awwal. Naam. Jadi dakwah kepada tauhid dan untuk mengokohkan tauhid ini pada kolbu-kolbu kaum muslimin, umat manusia ini, membutuhkan dari kita jangan sampai sekedar lewat baca ayat, lewat baca hadis, lewat, jangan gitu aja, jangan, tanpa adanya perincian. Syekh telah menjelaskan tadi sebagaimana di adil awal, di zaman pertama dulu harus dirinci. Wadah. Kenapa? Li'annahum awalan kanu yafhamun al-ibarat al-arabiyah biyusrin. Karena mereka itu di ahdul awal itu, mereka itu faham tentang ibarat-ibarat bahasa Arab. Ngerti mereka itu. Kita sekarang di Malaysia atau di Indonesia terlahirkan dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, ya kan? Sangat membutuhkan belajar. Dan di lapangan, praktek di lapangan ya, ini prakteknya di lapangan itu ketika belajar, tidak semua berhasil. Naam. Kalau di pondok mungkin bisa dikatakan berhasil. Ini kita menyatakan belajar bahasa Arab dengan kaidahnya, nahwu, shorof dan yang lainnya. Yang di luar pondok ini ada yang 10 tahun belum bisa apa-apa, masih durus lugah jilid 1 jilid 2. Ada yang 7 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Tergantung mereka, kesemangatan mereka dalam belajar. Dalam keadaan ya ikhwan, nah, masalah lugah bahasa Arab ini perkara yang sangat penting, sehingga Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullah memasukkan dalam kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wadah. Kita mempelajari agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin sempurna, mustahil tanpa belajar bahasa Arab. Wadah. Lian Al-Quran lugatul Arab, wal hadith lugatul Arab. Namun, omong kosong kalau ada orang yang gak ngerti bahasa Arab, dia menjadi seorang yang alim dari ulama Ahlus Sunnah. Dia gak ngerti bahasa Arab. Itu loh, Masya Allah, ulama berfatwa di negeri ini, negeri itu. Apa dia, kedudukannya dia? Dia sebagai profesor, doktor apa? Di bidang apa? Pertanian. Pernah mondok? Enggak pernah. Tapi ahli dalam bidang agama. Ahli ngerusak? Iya. Ahli merusak? Iya. Keluarnya dari mereka. Wadah. Oleh karena itu, tidaklah sempurna seorang memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mengerti bahasa Arab. Maka hukum bahasa Arab adalah wajib belajarnya. Min bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Belum lagi akwal dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'in tabi'in dan para ulama Ahlus Sunnah. Terlalu banyak. Tentang keharusan dan betul-betul sangat mementingkan untuk belajar lughah ini. Wadah, kayaknya harus digerakkan di sini. Jangan putus asa. Di Malaysia ini belajar lughah, durus lughah, jilid 1, jilid 2, terus. Adakan terus rutin. Sampai betul-betul faham dia. Sehingga belajar yang lainnya, ilmu yang lain terus berjenjang terus, sehingga dia akhirnya bisa berdakwah di jalan Allah dengan benar. Anakumullah, barakallahu fikum ya ikhwan. Baik. Kemudian kata Syekh dilanjutkan. Ini yang pertama. Tsanian. Li'annahu lam yakun hunaka inhiraf wa zayf fil akidah. Naba'a min al-falsafah wa ilmi al-kalam, faqama ma yu'aridu al-aqidah salimah. Wadah. Di generasi yang pertama itu, mereka faham tentang bahasa Arab, ibarat-ibarat bahasa Arab mudah. Yang pertama. Yang kedua, annahu lam yakun hunaka, di sana tidak ada inhiraf, penyimpangan, zaigh dalam akidah yang muncul dari sumber filsafah atau ilmu kalam. Tidak. Yang itu akan menghalang-halangi akidah yang benar. Itu di generasi yang pertama. Fa'awda'una al-yawm takhtafu tamaman amma kanal muslimuna al-awail. Maka kondisi sekarang kita ini, itu mirip dengan apa yang terjadi pada kaum muslimin di awal-awal tersebut. Maka fala yajuzu annatuahum bi anna da'wa ila al-aqidah sahihah hal hiya al-yawm minal yus kama kanal hal fil ahdil awal. Maka jangan menunjuk mereka Nah, dengan bahwa dakwah akidah sahihah tersebut di zaman sekarang mudah. Seperti kondisi di masa awal dulu. Jangan. Jangan menunjuk seperti itu. Dan mengatakan demikian. Wa qaribu hadza fi mithali la yakhtalifu fihi itsnan wa la yantathu fihi arazan. Dan aku akan mendekatkan permisalan ini kepada kalian, kepada antum semuanya, untuk lebih mendekatkan makna dan pemahaman dalam bab ini yang tidak berbeda dari dua keadaan dan dua tongkat pun juga enggak berbeda. Insyaallah taala akan kami jelaskan. Wadah ini perlu diketahui. Minal yusri al-ma'ruf hina idin anna sahabi yasma'ul haditha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Yuf. Termasuk bagian dari kemudahan yang ma'ruf. Perkara yang mudah dan itu ma'ruf bahwa sahabat itu mendengar hadith langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mubasyarah. Thumma tabi'i yasma'ul haditha minas sahabi mubasyaratan. Kemudian tabi'in mendengar hadith dari sahabat langsung. Wahakadha nakifu indal kuruni thalatha al-mashhud laha bil khairiyah. Dan demikianlah kita berhenti di kurun, tiga kurun yang dipersaksikan tentang kebaikannya. Sebagaimana Rasul sebutkan, khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang satu generasi dengan aku, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan Rasul. Kemudian setelahnya. Tabi'in dan tabi'it tabi'in. Itu wadih. Naam. Generasi tersebut tidak akan dikalahkan oleh generasi berikutnya tentang kebaikannya. Kemuliaannya juga demikian. Naam. Ikhwati fiddin. A'azani wa zakumullah. Wa nas'alu. Hal kana hunaka. Kami tanya, kata Syekh. Hal kana hunaka syai'un ismuhu ilmul hadith. Di masa sahabat dan tabi'in, apakah ada yang namanya ilmu hadith? Hah? Al-jawab, la. Enggak ada. Apa yang dipelajari? Naam, sahabat langsung ke Rasul. Naam, jangan saya menyatakan, ya apa Abu Hurairah manhajnya? Kif, Ibn Abbas. Hah? Ya akhi, ya apa Ibn Abbas manhajnya? Kif dia akidahnya? Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Sufyan Ats-Tsauri menyatakan apa? Kanan nasu lam yas'aluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, qalu sammulana rijalakum. Di zaman sahabat enggak ada tanya masalah sanad. Ibnu Abbas dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, man huwa? Kaif manhajuhu? Ada. Langsung diterima. Semua sahabat udul. Dah, enggak ada khilaf. Enggak tanya tentang sanadnya dari siapa, enggak tanya. Setelah fitnah terjadi baru samulana rijalakum. Nah, anda siapa? Fulan. Fulan dari siapa? Fulan ini. Ini siapa ini? Oh, Syiah Rafidah, afwan. Tolak, langsung ditolak lempar. Itu setelah terjadinya apa? Fitnah. Wadah. Ikhwati fiddin, a'udzu billah. Di zaman sahabat dan tabi'in belum ada ilmu hadis. Wa hal hunaka syai'un ismu ilmul jarh wa ta'dil? Apakah di kala itu ada buku khusus membahas jarh wa ta'dil? Naam, al-jawab la. Enggak ada. Amal ana fa hadhani al-ilmani la budda minhuma li talibil ilm. Wa huma min furudil kifayah. Adapun sekarang dua ilmu ini, ilmu hadis dan ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang mesti dituntut oleh seorang penuntut ilmu. Mesti dipelajari karena kedua ilmu ini termasuk fardu kifayah. Wa dzalika likai yatamakkanal 'alim al-yaum min ma'rifatil hadis in kana sahihan aw dha'ifan. Hal ini agar supaya apa? Seorang yang alim di masa sekarang ini faham. Faham tentang hadis, apakah hadis itu sahih atau hadis itu dhaif. Wadih fal amru lam yu'adda muyassaron sahlan. Masalah bukan masalah yang mudah dan ringan. Ya enggak? Kama kana dhalika naam muyassaron li sahabi, sebagaimana yang mudah di masa sahabat. Ya enggak? Naam, sekarang betul-betul memerlukan juhdul mukil yang betul-betul, badlul juhd yang semangat. Naam, seorang menuntut ilmu, makan, tidur, gak dapat apa-apa. Antum kemana ya, akhi? Istirahat dulu, tidur. Hah? Jam sekian? Iya, capek anak tadi kerja. Besok tadi, antum kemana sekarang? Lah itu. Aduh, capek anak, mau istirahat. Antum kemana sekarang? Mau kerja. Kapan cari ilmu? Nah, ya itu. Tidak sempat. Tidak bisa. Atau dia mondok belajar di suatu tempat. Nah. Yaitu tidur terus, makan terus kerjaannya. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Oh, seperti itu keadaannya. Antum melihat Imam Ibnu Abi Hatim, seorang ahlus sunnah di zamannya. Naam, Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam sirahnya beliau, terjemahnya beliau ringkas di kitabnya Aslus Sunnah wa'tiqaduddin, itu ketika dari sekian riwayat kisahnya beliau, pernah suatu ketika beliau berjalan menuju ke syekhnya, ke gurunya untuk belajar. Berjalan sampai di syekhnya, ternyata syekhnya berhalangan, udzur, pulang. Begitu pulang, di tengah jalan beliau mendapati orang jual ikan. Tahu ikan? Hati-hati, bilang tahu nanti antum tak tanya gak tahu. Nah, siapa? Man, antum siapa? Antum namanya? Soal dia semangat sekali, tahu gitu loh. Bukan tahu, bukan tahu anak gitu loh. Nah, nanti kita tanya ikan. Nah, nggak tahu. Nah, mau pertanyaan ikan. Nah, ikan itu ya mendoakan ampunan kepada orang yang belajar ilmu agama Allah. Tahu ikan. Binatang di laut turut mendoakan bagi yang hadir di majlis al-ilm. Wadah. Dibeli oleh siapa? Imam Ibnu Abi Hatim. Ikan tersebut bawa pulang. Sampai di rumah, subhanallah, waktu belajar telah tiba. Ikan ditinggalkan untuk menuju apa? Belajar. Pelajaran jadwal syekh berikutnya sudah tiba waktunya. Kalau sekarang ya apa? Hah? Penting ini. Kenapa? Loh, iya. Lapar. Terus? Ya. Kita nuntut ilmu kalau lapar enggak serius, enggak konsentrasi. Macam-macam dalilnya. Ayat, hadis, akwal, semua kisah-kisah. Nah, itu juga demikian waktu kelaparan enggak konsentrasi. Fulan juga demikian. Ini kita bakal sekian jam loh belajar ini. Dan sudah kadung beli. Mubazir, tabzir, innallaha la yuhibbul mubazirin. Waduh. Udah. Keluar semua ayatnya. Nah, ini zaman sekarang. Langsung ditinggal ikan, pergi untuk menuju taklim. Belajar kepada syekhnya. Sampai keliling 3 hari. Tahu antum? Begitu 3 hari sampai ke rumah, kira-kira ikan sudah apa? Naam. Apa kata beliau? Fa'akaltu nayyian walam natafarroh annasywih. Aku makan kondisi mentah dan bau itu, dan aku gak sempat untuk memasaknya. Ini baru penuntut ilmu. Ya enggak? Gak sempat masak, dimakan mentah. La natafarroh annasywih. Gak sempat untuk memanggangnya, membakar, gak sempat. Apa kata beliau? La yustato'u ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa didapat dengan rohatul jasad. Istirahat, santai, leha-leha. Tidur dulu ini, bablas. Nah, tahu bablas? Sudah, sampai di majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Kemana antum? Ketiduran Ustaz. Zen. Ya. Udah, lupa sudah. Nah, selesai. Nah, besok jangan lupa ya. Kapan Ustaz? Ya, besok. Ba'dal Asar. Oh ya, insyaallah. Ba'dal Asar dia pagi sibuk. Bis duhur tidur maunya di alarm sudah. Jam 3 harus bangun. Alarm dimatikan. Tek bunyi matikan. Bangun jam 5 atau jam 6. Ini ada taklim bertemu. Perangkat sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kemana? Ketiduran lagi. La ilaha illallah. Nah. Jangan banyak tidur. Taat. Kapan dapatnya ilmu? Apa kata Imam tadi? Ibnu Abi Hatim. La yustato'u ilmu. Birohatil jasad. Mau kau lagi? Mau kau lagi? Imam Syafi'i menyatakan apa? Naam. Apa kata Imam Syafi'i dalam bab ini? Siapa yang tahu? Naam. Hah? La, lainnya. Yang lebih ringan. Naam, yang lebih ringan. Itu kepanjangan. Naam, itu yang lain. Abbas. Betul. Naam. Ada yang lain. Yang semakna dengan tadi itu. Kalau itu kan ya sedikit ngerempet maknanya. Yang berkaitan dengan tadi. Nah. Man lam yazuk. Man lam yazuk. Zulat ta'allum. Tajarro'a ka'sal jahli. Tula hayati. Kata Imam Syafi'i apa? Man lam yazuk. Zulat ta'allum. Barang siapa yang tidak merasakan pahit getirnya menuntut ilmu, sengsaranya menuntut ilmu, dia akan meneguk piala kebodohan sepanjang hidupnya. Antum kira Ustaz Usama, Ustaz Lukman, dan yang lain, Ustaz Komar itu, kemudian di jami'ah atau di Yaman, tidur, selimutan, begitu. Ana sebagai saksi Ustaz Usama, kalau belajar sampai jam 1 malam, melihat sendirian, jam 12 baru, jam 1, jam 12, jam 1, terkadang jam 1. Serius, bukan main-main. Kita orang tidur 5 jam diketawain. Hah? Thalabul ilm 5 jam tidurnya sehari semalam. Ajib. Begitu kan? Lah itu berapa? 4 jam. Enggak pernah buktikan tidur di rumah ana. Betul, 4 jam. Siang tidak pernah tidur. Tidur tiap malam jam 12, jam 4 sudah bangun. Tiap hari. Dan di majelis enggak. Enggak gitu di majlis, enggak. Sehat walafiat. Nah. Ana buktikan, karena dia negur kita. Nah, 5 jam. Cip. Tidak boleh 5 jam tidurnya. Bukan terlalu. Dia negur, dan dia negur pantas. Karena dia 4 jam. Seminggu ana tidur di tempatnya dia. Teman taklim. Minggu. Masya Allah. Jam 12 biasa murosyah habis isya terus murosyah jam 12 langsung masuk jam 4 dibangunkan kita. Kum kum ya Ahmad kum kum kum. Ya Allah, sholli. Lihat jam 4 masih ya. 4 jam, 1 2 3 4. Nah, sekarang ya apa? Makanya tempe, iya kan? Terong, badinjan, dawaan kulit da, itu sebaliknya malah bisa ngantuk gini. Harus semangat, ikhwan. Iya. Semangat. Wadah. Jadi barakallahu fikum ikhwan. Masih mau lanjut lagi ucapan para ulama? Nanti insyaallah sesi kedua. Itu Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya di sini apa kata saya tadi? Bazlul juhud. Mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan. Naam, di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azana wa'azakumullah. Lianna sahabi kana yatalaqil hadith minas sahabah. Naam. Alladina zukku bisyahadatillah. Naam. Azza wa jal. Sahabat, seorang sahabat. Yatalaqil hadith minas sahabah. Naam. Begitu. Menuntut hadith dari sahabat yang lain. Naam. Wa illa ini minar rasul langsung. Nah, dilihat perlu dilihat dari Rasulullah langsung. Yang mereka para sahabat tersebut zukku bisyahadatillah, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada mereka. Wadah. Naam. Mana tazkiyahnya Allah? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Naam. Mana tazkiyahnya? Allah kepada mereka, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Mana tazkiyahnya Allah kepada mereka? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wadah. Ikhwati fid din, a'azina wa jazakumullah ila akhirih. Fama kana yauma idzin maisuran laisa maisuran al-yawm min haythu safa'il ilm wa thiqati masadir talakki. Wadah. Dan apa yang mudah di kala itu, di zaman sahabat, tidaklah mudah di masa sekarang ini. Dari sisi apanya? Bersihnya ilmu. Langsung sumbernya Rasul. Iya kan? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumbernya. Dari kalangan tabi'in langsung sahabat belajar kepada sahabat para tabi'in. Sofa, bersih ilmu tersebut. Sudah. Dan thiqqah. Thiqqah masadirut talaqqi. Sumber-sumber menuntut ilmu syar'i itu thiqqah. Orang-orang yang terpercaya, bukan kayak sekarang. Nah, sekarang berdakwah nerangkan, wah begini begini, besok di gedung film malamnya nonton film di gedung film, coba sekarang berdakwah, wah ikhwan fitin, kita harus begini, kita harus bangkit, negara kita begini begini, besok celananya pendek di atas lutut olahraga dan istrinya dibuka jilbab dan yang lain-lain. Loh, ini yang muncul di TV kayak gini, kamarada yang berdakwah. Nah, apanya yang mau dicontoh? Enggak mahadha. Itu satu sisi. Wa illa belajar di mana mereka? Belajar ke siapa mereka? Mau belajar kepada yang sembarangan? Na'udzubillah. Hati-hati. Ilmu ini agama. Jangan sampai belajar ke sembarangan orang. Atau syekh atau ustaz. Jangan sembarangan. Sayangi kalbu kita. Sayangi telinga kita. Jangan mendengar dari orang-orang yang tidak jelas pemahamannya dan akidahnya. Wadah. Walihada labudda min mulahadati hadal amr. Wal ihtimam bihi kama yambagi mimma yatanasabu ma'al masyakil al-muhiqati bina al-yawm bisifatina al-muslimin. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, maka semestinya harus min mulahadhah hadzal amr. Ada catatan perhatian dalam perkara ini. Wal ihtimam, mementingkan. Naam. Sebagaimana seharusnya yaitu yatanasib ma'al masyakil muhithat bina al-yaum, sesuatu yang sesuai, yang berkaitan dengan muskilah-muskilah, nah perkara-perkara yang menjadi iskal, yang menyelimuti kita di sekarang ini dengan sifat-sifat kita pada kaum muslimin. Wallati lam tahid bil muslimin al-awwalin, yang tidak menyelimuti kaum muslimin di zaman awal. Ini penting. Perhatikan sekali di sini, ikhwan, apa yang menimpa terjadi di kalangan kaum muslimin zaman sekarang ini harus adanya ihtimam yang lebih dan sangat yang tidak menimpa pada kaum muslimin zaman awal. Zaman awal bersih akidahnya langsung kepada Rasul, kepada sahabat. Enggak ada kerancuan. Sekarang udah. Sekarang ini berani-beranian. Berani-beranian untuk berbicara. Bukan benar-benaran. Naam. Quraisy Syihab menyatakan tidak ada jaminan Rasulullah masuk surga. Berani-beranian. Awak, itu yang nampang di televisi, kamu ada? Pendiri MAT, Majelis Tafsir Al-Quran, setelah menyebar penghalalan terhadap anjing, masih kurang lagi, tikus itu halal. Pokoknya berani-beranian. Berani-beranian sekarang. 6. Ikhwati fiddin. Dan diucapkan dia. Menyebar itu. Ucapan bahwa tikus itu halal. Naam. Waliyadu billahi ikhwan. Makanya, subhanallah. Naam. Beda dengan muslimin di zaman awal tadi, sahabat, generasi sahabat dan tabi'in. Min haithu talawuth al-ugdi alladhi sabbaba iskalat wa awjada syubuhat min ahlil bida'i al-munharifin anil akidati sahihah wa manhajil haq tahta musammayat kathirah wa minha da'wa'il kitab wa sunnah faqat kama yaz'umu dhalika wa yadda'ihil al-muntasibun ila ilmil kalam. Naam. Di mana di zaman sekarang ini talawuth sudah, akidahnya sudah talawuth, tercampur baur, yang itu akan menyebabkan sekian iskalat, sekian problem, dan itu akan melahirkan syubuhat, kerancuan, min ahlil bida'i, dari kalangan ahlul bida', al-munharifin, yang munharif, menyimpang dari akidah yang sahih, dan dari manhaj yang hak, di bawah bendera nama-nama yang banyak. Ya tadi itu namanya. Naam. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, ini itu terus. Naam, mereka ini semua tadi itu. Naam, di nama-nama yang banyak tadi itu. Naam. Itu mereka menyerukan di atas Alkitab wa Sunnah saja. Seperti yang mereka akui, yang mereka aku, yang mereka duga, yang mereka dakwakan. Yang mereka menisbatkan diri pada ilmu kalam. Tahu antum barakallahu fikum ya ikhwan. Tidak cukup. Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Seperti yang telah saya terangkan kemarin. Di sini apa di Singapura kemarin. Bahwa sini ya. Syekh Albani rahimahullah ketika membantah Hizbut Tahrir. Ya. Yang dikatakan Mu'tazilah Judud. Beliau menyatakan di situ bahwa jamaat-jamaat yang ada nih, kelompok-kelompok sakte-sakte yang ada itu semua yad'una 'alal kitabi was sunnah. Mereka mengaku di atas Al-Qur'an was sunnah dan mengumandangkan di atas kitab was sunnah. Kan begitu? Semua demikian mereka, Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an was sunnah. Namun mereka tidak mengakui yaitu dasar yang ketiga 'ala fahmi salafil ummah. Disitulah letak kesesatan mereka dikarenakan tidak mau kembali dan merujuk kepada salaful ummah. Al-Quran wa sunnah ala fahmi man. Siapa yang memahaminya? Kalau mereka yang memahami sendiri, bakal rusak, hancur. Tidak ada pengembalian yang wadhih, yang jelas. Nah, ini masalahnya. Sudah terjadi, khawarij semua, Jahmiyah dan yang lainnya memahami makna jihad nyimpang. Nyimpang sudah, tidak karu-karuan sudah. Nah, sehingga terbunuhnya kaum muslimin dan orang-orang yang tidak boleh dibunuh terbunuh. Gara-gara apa? Salah dalam memahami ayat. Kenapa salah mereka? Karena tidak memahami Al-Quran Sunnah seperti yang dipahami sahabat. Jatuh. Nah, seperti itu. Dan begitulah yang lainnya. Begitulah yang lainnya. Sesatnya mereka itu dikarenakan tidak mau mengakui yang ketiga ini. Yaitu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fid din, a'azni wa azakumullah. Maka barakallahu fikum. Naam. Akhir jam berapa? Ya? Naam. Baik, kita lanjutkan. Wa yuhsinu bina huna an nadhkura ba'dha ma ja'a fil ahadith as-sahihah fi dhalika. Naam. Wa minha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dhakara al-ghuraba fi ba'd tilka al-ahadith qala lil wahid minhum khamsuna min al-ajr qalu minna ya rasulullah awa minhum qala minkum. Naam. Kita akan menyebutkan kata Syekh di sini, alangkah bagusnya kita sebutkan di sini beberapa hadis yang sahih. Naam. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan al-ghuraba, orang-orang yang asing, dalam sekian hadis, dalam sekian hadis, di beberapa hadis. Naam. Mereka yang asing. Sebelum kita membaca hadis ini, sebelum kita membaca hadis tadi dan menerjemahkannya, Rasulullah menyatakan innal islama bada'a gharibun wa sayaudu gharib fatuba lil ghuraba. Wadah. Islam itu bermula dari keasingan dan nanti kembali kepada keasingan, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ikhwati fid din, a'azina wa jazakumullah. Islam muncul di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang luar biasa. Akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Kerusakan-kerusakan itu ada di zaman jahiliyah. Rasulullah diutus ketika itu. Barakallahu fikum. Naam. Kondisi masyarakat carut marut. Asing. Keterasingan Islam itu. Dan nanti kata Rasulullah akan kembali kepada keasingan tersebut. Berbahagialah kata Rasulullah orang-orang yang asing. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kila man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang asing itu ya Rasulullah? Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Naam, yaitu orang-orang yang terus berbuat soleh, mengadakan perbaikan dan melakukan amalan yang baik dikala orang-orang pada rusak. Rusak manhajnya, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, ibadahnya rusak. Dia kokoh di atas amalan yang soleh tadi. Itulah yang ghuraba, itulah yang berbahagia. Fatuba lil ghuraba. Wadah. Naam, oleh karena itu, naam, Rasulullah sebutkan dalam hadis yang ini kita baca ini, naam, anna inna min waraikum, kata Rasulullah, ayyamus sabr, Ini potongan hadis ini dalam riwayat lain bahwa di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran, kata Rasulullah. Hari-hari kesabaran bagi mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, kaqabidin alal jamr, bagaikan orang yang memegang bara api. Tahu bara api? Tahu ya? Tahu. Tahu bara api itu bara api panas. Dipegang itu. Tahu antum? Pegang bara api itu. Kalau dilepas udah hancur. Hancur kalau dilepas. Binasa dia. Nah. Jadi dikala itu betul-betul orang yang betul-betul berpegang di atas sunnah yang hak, yang sahih, ala manhajin nubuwah, betul-betul di atas pemahaman para salaful ummah, itu bagaikan memegang barang api yang siap dicerca, dihina, dikucilkan. Faham antum? Seorang ahlus sunnah yang berusaha menegakkan sunnah itu tidak akan terselamatkan dari itu tadi. Apakah dari pihak keluarga, saudara, tetangga, atau yang lainnya, masyarakat akan menuduh berbagai tuduhan, akan melecehkan dengan berbagai pelecehan dan beberapa ungkapan-ungkapan yang tidak baik kepada ahlus sunnah. Kenapa? Karena kaqabid alal jamr, bagaikan megang bara api panas. Wadah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan Rasul menjawab, "Man hiya ya Rasulullah, siapa yang asing itu?" An-nuzza' minal qabail, orang yang dikucilkan dari kabilahnya. Karena di atas al-haq. Wadah. Itu mereka. Sifat-sifat ghuraba. Naam. Di belakang kalian kata Rasulullah nanti ada hari-hari kesabaran bagi yang betul-betul memegang sunnah. Lil wahid minhum. Ini. Lil wahid minhum. Khomsuna minal ajr. Satu dari mereka itu mendapat pahala seperti 50 kalian. Sahabat tanya, minna ya Rasulullah atau minhum? 50 dari kami ya Rasulullah atau 50 dari mereka? Kata Rasulullah, minkum, dari kalian. Dari siapa? Sahabat. Ini Syekh menjelaskan masya Allah luar biasa. Seorang yang alim. Bahwa di zaman sekarang itu tidak mudah. Dalam mentarbiyah, nanti akan dibahas tentang tarbiyah dan tasfiyah. Tidak mudah ya ikhwan. Karena seperti itu, sekarang masyarakatnya sudah seperti itu. Nah, dengan berbagai macam akidah yang rusak, manhaj yang rusak, sul akhlak yang rusak, dan berbagai kerusakan-kerusakan. Belum lagi kita harus memilih. Tanya kepada ustaz, iya pak, syekh fulan itu. Oh, yang anak tahu ahlu sunnah, kapan? 5 tahun yang lalu, sekarang sudah jadi hizbi. Nah, ustaz, anak dengar ustaz fulan di daerah fulan, ustaz fulan, kef itu. Oh, ustaz fulan, dulu masya Allah, 10 tahun yang lalu sekarang, sudah menyatu dengan hizbi. Ustaz fulan ini apa? Fulan itu, apa katanya? Oh, kami salaf, begini-begini. Nah, tapi ikut pemilihan umum misalnya, merebut kursi, ikut ini ikut itu, atau berdiri di mimbar mencela pemerintah. Nah, ya sudah. Atau bergabung, bermajelis dan beriringan dengan tokoh-tokoh ikhwal muslimin, ya sudah. Falhik bihim, golongkan seperti mereka. Wadah. Ikhwati fid din, a'azin wa zakumullah. Perlu kita ketahui, wa hadza min nata'ijil ghurbah asyadidah lil Islam al-yaum. Ini merupakan hasil pilihan yang betul-betul ghurbah terasing yang sangat-sangat betul. Mendapat celaan, kucilan, cercaan, dan berbagai macam bentuk tuduhan di zaman sekarang ini. Wadah. Naam. Allati la takun fi zamanil awal. Yang itu tidak ada pada zaman awal. Langsung suhulah di zaman sahabat Rasulullah SAW. Oh, sahabat tidak ada fitnah ujian? Ada. Justru kalau masalah ujian yang Allah timpakan itu lebih dahsyat sahabat daripada kita sekarang. Kalau masalah ujian, naam. Dan itu yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Inna asyadal bala' al-anbiya' thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal, kata Rasul. Yubtala rajulu ala hasabi dinih, fa'inkana fi dinihi solabah zida fil bala'. Wadah. Bahwa paling dahsyatnya ujian yang Allah timpakan para nabi. Ada yang digergaji nabi. Rasul diapakan coba? Bukan sekedar mau dibunuh, dilempar. Bukan. Dimaki-maki na'udzubillah dengan ucapan yang tidak pantas. Syairun majnun coba. Dan yang lain sahir kadang-kadang. Na'udzubillah. Tukang sihir. Wa'alaikumsalam. Sahabat diapakan? Utsman bin Affan diapakan? Dibunuh oleh ikhwanul muslimin. Oleh khawarij. Dibunuh. Coba. Bayangkan. Terus demikian. Masyayikh sekarang ini. Si Al-Bani itu murjiah. Si Romi demikian. Walhasil terus. Maka kata Rasulullah. Setelah Nabi baru para sahabat. Thumal amthal fal amthal. Di bawahnya dan di bawahnya. Dan seorang itu diuji oleh Allah. Sesuai dengan kadar agamanya. Semakin dia kokoh dalam memegang sunnah, semakin ditambah ujiannya. Fa in kana fi dinihi salabah, ketika agamanya dia kokoh, zida fil bala, semakin ditambah ujiannya. Naam. Ikhwati fid din, azza wa jazakumullah. Wala syakka anna ghurbatuz zaman al awal kanat baina syirki sharih. Tidak diragukan lagi bahwa keterasingan di zaman pertama itu di antara kesyirikan yang sharih, kesyirikan yang jelas. Wa tauhid khalim min kulli syaibah. Naam. Naam, baina syirki as-sharih wa tauhid khalim min kulli syaibah, dan tauhid yang terjauh, terlepas, terhindar dari berbagai macam duri-duri kesyirikan. Baina kufri bawah wa iman shodiq, antara kufur yang nyata dengan iman yang jujur. Itu perbedaannya. Ammal an fal mushkilah bainal muslimin anfusu anfusihim fa aktsaruhum tauhiduhu mali bisyawaib. Sekarang ini barakallahu fikum ikhwan, mushkilah, problem yang menimpa di kalangan kaum muslimin, mayoritas tauhid mereka itu terpenuhi dengan duri-duri cabang-cabang kesyirikan. Wa yuwajjihu al-ibadat ila ghairillah, dan senantiasa mereka beribadah kepada selain Allah. Wa yadda'il iman, dan mengakui di iman. Hadhihi qadiyah yang bagi al-intibah laha awalan. Masalah ini harus adanya intibah. Naam. Peringatan ini yang pertama. Adapun yang kedua, insya Allah dilanjutkan setelah asya, biiznillah. Kalau ada asya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.